بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita, yang pertama bahwasanya hendaknya fasilitas yang ada di masjid ini kita jaga bersama, seperti kalau ada sumbangan kipas angin ataupun pembesar suara, untuk kita menjaga bersamanya, karena sebagian ada SMS ataupun WA masuk bahwasanya sebagian alat-alat di masjid terhambur. Jadi kita maklumi, nanti kecewa orang yang bernapa memberikan bantuannya, atau umpama kalau sementara ini kita belum pakai, ya minimal tidak berhamburan sana sini. Dan tentunya insyaallah ini tanggung jawab kita bersama, karena kita sama-sama punya hak ya terhadap masjid ini, baik buruknya insyaallah kita semua jemaah masjid ya bersama-sama untuk menjaga apa-apa yang ada padanya. Demikian pula keran-keran air, nam air atau apa ya, siapa yang melihat air tumpah-tumpah jadi bantu ahuna amrullah untuk mungkin cabut listrik, karena kadang-kadangnya kita pasang pun kita lupa matikan ya, tempat mencabutnya di belakang, di belakang pintu sana. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian bacaan kita kemarin dari thalathatul usul ma'a syarhihi inda qawlil muallif rahimahullah al-mas'alatu thaniya, permasalahan yang kedua, anna allaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun ghayruhu i ibadatihi, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah rida untuk dipersekutukan bersama dengan yang lainnya dengan apapun, fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Dan beliau Asy-Syarih hafizahullah telah menjelaskan apa yang telah beliau sebutkan di sini, bahwasanya masalah yang kedua ini masih terkait dengan permasalahan yang pertama. Yang pertama kata beliau, bayanu wujubi ibadatillah wa ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang wajibnya ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah, kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah tersebut. Itu kaifiyah dan tata caranya harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa ma'na syahadatain, dan ini yang terkandung dalam persaksian la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya ibadah hanya untuk Allah semata, kemudian bahwasanya Muhammad adalah satu-satunya panutan kita ya untuk mengikuti atau untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah harus sesuai dengan apa yang telah beliau syariatkan. Kemudian masalah yang kedua ini kata beliau, bahwasanya ibadah annal ibadah idza khalatha syirkun fa innaha la tuqbal, bahwasanya ibadah apabila bercampur dengan syirik maka ibadah tidak akan diterima, li'annahu la budda an takuna al-ibadatu khalisatan liwajhi Allah azza wajal, karena ibadah itu harus murni benar-benar mengharap wajah Allah azza wajal. Nah, kita mengharapkan berjumpa dengan Allah azza wajal di dalam surganya. Nah, dan di antara salah satu nikmat yang Allah berikan kepada seorang hambanya, kepada penduduk surga nanti, apabila mereka diperkenankan untuk memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan dalilnya tentang masalah ini. Faman 'abada Allah wa 'abada ma'ahu ghairu fa ibadatuhu batilah. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah kemudian juga beribadah kepada yang lainnya, di samping dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga di sebagian waktu, sebagian keadaan dia juga mempersembahkan ibadahnya selain kepada Allah, fa ibadatuhu batilah, maka ibadahnya adalah batilah. Wujuduha ka'adamiha, keberadaan ibadah yang dia lakukan sama kalau tidak ada. Nah, li'anna al-ibadah la tanfa'u illa ma'al-ikhlas wa'at-tauhid, karena ibadah tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya kecuali disertai dengan keikhlasan, pemurnian dan tauhid. Fa'idha khalaqa syirkun fasadat, apabila ibadah bercampur dengan syirik maka ibadah itu pun akan menjadi rusak. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, sesungguhnya telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kami telah mewahyukan kepada para nabi rasul sebelum engkau, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, maka niscaya akan batal, gugur dan terhapus amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Juga beliau berdalil dengan firman Allah dari surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, jika seandainya mereka berbuat syirik maka niscaya seluruh amalan-amalan kebaikan mereka akan menjadi gugur dan sirna, tidak bermanfaat dan tidak berarti. Nah, juga diantara fawaid yang boleh sebutkan kemarin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menyebutkan perintah beribadah kepada Allah dan sekaligus melarang dari perbuatan syirik. Naam. Ya, seperti dari surah Al-Isra ayat 23 yang boleh sebutkan di sini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu telah menetapkan, memerintahkan alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Dan ini terkandung juga larangan berbuat syirik. Illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Jadi jangan berbuat syirik. Jangan kalian mempersembahkan ibadah kalian kecuali hanya kepada Allah. Naam, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi perintah beribadah kepada Allah dan juga sekaligus larangan dari perbuatan syirik. Naam. Kemudian beliau menyebutkan surah Yusuf, satu ayat dari surah Yusuf ayat 106. Dan ini mungkin menjadi iskal masalah bagi sebagian orang. Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tiadalah kebanyakan keimanan mereka terhadap Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka musyrikun. Jadi Allah menetapkan keimanan pada mereka dan sekaligus mereka, atau Allah menetapkan pada mereka bahwasanya mereka adalah kaum musyrikin. Maka bagaimana jawabannya? Nah, bahwasanya keimanan yang ditetapkan di sini adalah keimanan terhadap rububiyah. Artinya kebanyakan manusia ini meyakini adanya pencipta alam semesta ini. Ada yang mengaturnya, ya, ada yang menguasainya. Tetapi illa wa hum musyrikum, kecuali mereka musyrik, syirik dalam ibadah. Syirik dalam apa? Ibadah. Jadi ini kesimpulan bacaan kita kemarin. Kemudian beliau mengatakan, ya, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun ghairu fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah tidak pernah ridha untuk dipersekutukan bersama dengan Allah dengan yang lainnya dalam ibadah terhadapnya, la malakun muqarrab, Allah tidak pernah ridha untuk dipersekutukan sekalipun dengan malaikat yang terdekat, malaikat yang paling mulia. Wala nabiyyun mursal, tidak pula dengan nabi yang diutus. Naam. Qauluhu la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Al-malakul muqarrab huwa afdalul malaika. Malaikat al-muqarrab, malaikat yang paling dekat dan paling tinggi, ya, posisinya di sisi Allah, huwa afdalul malaika. Itulah malaikat yang paling afdal, yang paling mulia, mithlu Jibril alaihi salam. Seperti apa malaikat Jibril alaihi salam? Yang beberapa hari lalu kita baca bahwa di antara doa istiftah yang dibaca oleh Nabi SAW di waktu malam, pada salat malamnya beliau mengatakan apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Naam. Wa hamalatul arsy wa man haula. Demikian pula hamalatul arsy, pemikul arsy-Nya Allah. Ibadah wa qurbil ibadati wal makana inda Allah, dan dekatnya ibadah dan tempat ataupun posisi di sisi Allah. Law asyrakum ahadun ma Allah, seandainya ada orang yang mempersekutukan Allah dalam ibadah, di mana mereka mempersembahkan ibadahnya kepada para malaikat yang paling mulia sekalipun, maka sesungguhnya Allah tidak pernah ridha. Fa inna Allah la yardha bi yushraka ma huwa malak muqarrabun wala nabiyyun mursal. Naam. Maknanya bahwasanya apa? Kalau dengan para malaikat saja yang paling mulia sekalipun Allah tidak ridha untuk diperlakukan dan diikut sertakan dalam ibadah, kecuali hanya kepada Allah, Allah tidak ridha, bagaimana lagi dengan selain daripada malaikat? Kalau Allah tidak pernah ridha untuk dipersekutukan dengan para rasul, di mana kita tahu para anbiya, para rasul adalah manusia yang paling mulia, maka bagaimana lagi yang lebih dibawa daripada itu yang mereka istilahkan dengan para wali? Nah, kalau para rasul yang merupakan dari kalangan manusia yang paling mulia, ya, para rasul, dan yang terdepan dari mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak ridha juga untuk kalau kita mengikut sertakan para rasulnya termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana lagi selain dengan mereka yang lebih dibawa derajatnya dari para anbiya, dari kalangan para, demikian pula para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, fa inna Allah la yardha bi ayyushraka ma'ahu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Maka sesungguhnya Allah tidak pernah ridha untuk dipersekutukan bersama dengan yang lainnya, ya, tidak dengan malaikat yang terdekat, tidak pula dengan nabi yang diutus ke Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan pernah ridha jika kita memanggil, ya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mengatakan ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, atau ya Habibana. Ini doa. Katakan ya Allah. Naam. Jangan katakan ya Habibana, khudh biyadi, umpamanya seperti ucapan-ucapan sebagian orang yang mereka ketika mereka bernyanyi ataupun bersyair, di mereka, ya wahai kekasih, orang yang aku cintai, genggam tanganku, berikan syafaatmu kepada aku. Ini tidak boleh. Mintalah syafaat kepada Allah. Katakan ya Allah, ya, jadikanlah Muhammad sebagai pemberi syafaat kepada aku nanti pada hari kiamat. Boleh seperti itu, ya, untuk mendapatkan syafaatnya beliau. Nabi SAW telah tunjukkan beberapa sebab-sebab, ya, yang dengannya kita bisa mendapatkan syafaatnya beliau, banyak bersalawat kepada beliau, membaca doa setiap setelah ibadah adzan, naam, dan amalan-amalan lainnya, istiqamah di atas sunnah beliau. Adapun mengatakan ya Muhammad atau ya Habiballah, ya, naam, ini bentuk doa, tidak boleh kita panggil namanya beliau. Naam. Apalagi mengatakan ya Abdul Qadir Jilani. Ataupun memanggil-manggil nama orang tuanya. Kadang mereka curhat di depan kuburan. Wahai ibu, wahai bapak, anakmu sekarang sudah begitu menderita dan sebagainya. Ini apa? Syirik. Ucapan apa? Syirik. Nah, dia tidak mendengar lagi apa yang Anda adukan kepadanya. Nah, dia mengharapkan doa, ya, dari anak-anaknya yang soleh. Taib, ka Muhammadin, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Musa, wa Isa, wa Nuh, wa Ibrahim, uli azmi. Di mana mereka ini para nabi yang digelar sebagai ulul azmi. La yarda yushraka ma wa'ahdun. Allah sekali-sekali tidak pernah ridha untuk dipersekutukan, ya, bersama dengan yang lainnya. Walau kana min afdalil malaikati, wa sekalipun itu dari kalangan malaikat yang paling mulia. Walau kana min afdalil bashari, walaupun dari kalangan manusia yang paling mulia. Allah tidak pernah ridha untuk dipersekutukan dengan yang lainnya. Fahuwa la yardha ayushraka ma'ahu ahadun minal malaikati wala minal rusul. Maka dia Allah tidak akan pernah ridha untuk dipersekutukan bersama dengan yang lainnya, baik dari kalangan para malaikat ataupun kalangan para rasul. Fa kaifa bi ghairihim minal awliya'i was salihin. Maka bagaimana lagi dengan selain dari mereka, selain dari para malaikat dan para nabi rasul. Minal awliya'i was salihin, dari kalangan orang-orang yang dianggap sebagai para wali dan orang-orang yang saleh. Wa ghairul malaikati war rusuli min babi aula. Maka selain dari malaikat dan para rasul, min babin aula. Maka ini tentunya lebih utama untuk tidak Allah ridha. Allah yarda Allah, untuk Allah tidak ridha bi isyrakim, dengan ikut sertakan mereka ma'ahu, untuk diikut kesertakan mereka bersama dengan Allah fil ibadah, dalam ibadah. Wa hadha raddun ala ulaika alladhina yaz'umuna annahum yattakhiduna as-salihin wal awliya'a syufa'a'a 'inda Allah liyuqarribuhum 'inda Allah zulfa. Dan ini adalah bantahan terhadap mereka yang menyangka, yang mengatakan bahwa mereka itu menjadikan orang-orang yang saleh, menjadikan orang-orang yang dianggap sebagai wali, sebagai syufa'a, sebagai perantara-perantara penghubung mereka indallahi, di sisi Allah, liyuqarribuhum indallahi zulfa, agar mereka yang dianggap para wali dan orang yang saleh mendekatkan mereka di sisi Allah dengan sedekat-dekatnya. Kama qala ahlul jahiliyah, sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu berkata, yang dikabarkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum, kata mereka, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu alasan orang-orang jahiliyah dahulu, sama persis dengan alasan sebagian orang di zaman ini. Jika kita katakan jangan kalian berbuat syirik, kata mereka, mereka ini orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang suci, kita ini kotor, kita jadikan mereka sebagai perantara, mereka akan menyampaikan hajat kita kepada Allah. Yaitu sama alasan yang diucapkan oleh orang-orang di zaman ini, sama dengan alasannya orang-orang jahiliyah. Kami tidak berbuat syirik, kata mereka. Kami yakin bahwasanya pencipta alam ini hanya satu, Allah. Yang memberikan rezeki kepada kami hanyalah Allah. Maka kita katakan orang-orang jahiliyah juga meyakini itu. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Jadi alasan mereka sama persis. Nah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak berbuat syirik. Kami datang itu karena mereka ini yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa illa fahum ya'taqiduna anna ha'ula'i la yakhluquna. Karena mereka ini juga meyakini bahwasanya nah para wali, orang-orang yang saleh tersebut la yakhluqun. Mereka tidak bisa mencipta. Wa la yarzuquna, tidak bisa memberikan rezeki. Wa la yamlikuna mautan wa la hayatan. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan ataupun menghidupkan. Wa la nusyura. Mereka juga meyakini bahwasanya mereka tidak mampu menghamparkan itu, membangkitkan manusia nanti. Wa inna maqasduhum at-tawassut indallahi azza wajal. Tetapi kata mereka, maksud kami ya datang ke kuburan mereka adalah at-tawassut, untuk menjadikan mereka sebagai perantara di sisi Allah. Walidzalika sarafu lahum syai'an minal ibadah, sehingga mereka pun memalingkan untuk mereka sesuatu dari ibadah. Ya seperti sembelihan, nazar, itu ibadah yang mereka tujukan kepada para wali tadi. Taqarruban ilaihim, sebagai bentuk pendekatan diri. Taqarrub, didekati supaya kemudian ya, itu menurut sangkaannya. Didekati dengan cara apa? Bawa seekor kambing, bawa seekor ayam, bawa sebutir telur. Taqarrub. Ya, naam. Wa inna ma qasduhum at-tawassut inda Allah azza wajalla, wa lidzalika sarafu lahum syai'an min al-ibadati taqarruban ilaihim. Fa dzabahu lil qubur, sehingga mereka pun mempersembahkan sembelihan ya untuk kuburan. Wa nadharu lil qubur, mereka mempersembahkan nazarnya, ya tinjak-tinjak mereka terhadap kubur. Wastaghathu, bahkan mereka beristighatsah memohon bantuannya. Wahatafu bil amwat, dan hatafu, mereka memanggil-manggil nama-namanya orang yang sudah mati itu. Naam. Hatafu. Hataf itu memanggil. Makanya telepon itu namanya hatif. Ya, telepon hatif. Ya. Di antara namanya telepon apa? Hatif. Karena dipakai untuk apa? Memanggil. Dibel istilah. Naam. Hatafu bil amwati, mereka memanggil-manggil orang-orang yang sudah mati. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah tidak ridha untuk diperlakukan seperti itu, dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kalian menyeru, jangan kalian berdoa. Masuk di dalamnya doa di sini, doa ibadah ataupun doa masalah. Doa ibadah itu, ibadah itu secara umum itu doa. Doaul masalah maksudnya apa? Yang berisi permintaan. Maka jangan kalian menyeru berdoa, dan jangan kalian mempersembahkan ibadah kalian ma'allahi ahada, bersama dengan yang lainnya. Di samping kalian beribadah kepada Allah, kalian juga apa? Beribadah kepada yang lainnya. Di samping kalian menyebut dan memanggil nama-nama Allah, kalian juga memanggil nama selain dari nama-nama Allah. Fala tad'u, jangan kalian melakukan itu. Jangan kalian menyeru, jangan kalian persembahkan ibadah kalian bersama dengan yang lainnya. Di samping kalian beribadah kepada Allah. Naam. La yardallahu bimusyarakati ahadin kainan mankana. Qala syarih hafizahullah, Allah tidak ridha untuk dipersekutukan, diikutsertakan siapapun, kainan mankana, siapapun dia, walaupun tinggi kedudukannya. Wa hadha sarihun fil qur'ani was sunnah, dan ini sarih, jelas baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, baik dalam hadis-hadis Nabi SAW. Lakin liman ya'qil wa yatadabbar, tetapi ini bagi mereka yang berakal dan mau mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, ya, mau memahami maknanya. Karena boleh jadi Banyak orang yang sudah hafal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad itu cukup satu ayat ini, katakan Allah itu esa, tunggal. Dialah yang bersendiri dalam mencipta, mengatur, menguasai alam ini. Tauhid rububiyah. Maka dia pula lah yang bersendiri untuk berhak untuk dipersembahkan dan ditujukan kepadanya apa? Segala macam bentuk ibadah. Itulah tauhid apa? Uluhiyah ataupun tauhidul ibadah. Itu makna qul huwallahu ahad. Katakan Allah satu. Dia bersendiri satu. Esa dalam mencipta, mengatur dan menguasai alam ini. Maka dia pula yang bersendiri yang berhak untuk kita persembahkan ibadah kepadanya. 6. Jadi kata beliau dalam Al-Qur'an, dalam hadis sangat jelas. Lakin liman ya'qil wa yatadabbar. Tapi ini bagi yang berakal, yang mau mentadabburi ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yambidha wa yabtayib. Wayambidu at-taqlid al-a'ma, kemudian membuang taklid buta. Taklid buta, ini dia masalah. Orang masuk ke dalam kesyirikan, penyebabnya taklid buta. Orang masuk ke dalam kebid'ahan, taklid buta. Naam. Wayambidu, wayambidu at-taqlid al-a'ma. Wat ta'allul al-batil. Ta'allul artinya sebab-sebab. Jadi dia melakukan dengan menyebutkan sebab-sebab, tapi sebab-sebab yang disebutkan sebab-sebab batil. Ta'lil illah. Wa yatanabbah li nafsi. Kemudian dia menjaga dirinya. Mau menjaga dirinya. Keselamatan dirinya. Ya. Kita mau selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kita harus perbaiki adalah memperbaiki tauhid kita, akidah kita. Jadi wa yatanabbari nafsi, untuk dia memperhatikan dirinya. Wa dalilu ala anna Allah la yarda ayyushraka ma'uharun kaina man kana qawluhu ta'ala. Dalilnya bahwasanya Allah tidak rida untuk dipersekutukan walaupun dengan siapapun, kainan mangkana, adalah firman Allah Taala, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada. Sudah kita terjemahkan. Al-masajidu hiya buyutullah. Masjid-masjid itu adalah yang kita kenal dengan rumah-rumah Allah. Ini idhafatut tashrif. Idhafah apa? Tashrif. Rumah Allah, baitullah, ya. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ. Sebenarnya dalam jeruatnya At-Tirmidhi. Nah, masjid dinamakan sebagai Baitullah untuk idhafa pemuliaan. Jangan langsung mengambil kesimpulan kalau begitu Allah di dalam. Tidak mesti itu. Antum juga dikatakan ini rumahnya antum, belum tentu antum ada di dalam. Ya enggak? Ya. Nah, itu kepada manusia, tentu kepada Allah lebih aula untuk itu. Nah, kadang-kadang sebagian orang langsung mengambil kesimpulan sendiri. Kalau itu di situ Allah, karena di situ rumahnya. Tidak mesti. Kayaknya idhafatut tasyrif, kita saja kita katakan ini rumahnya si A. Apa dia di dalam? Belum tentu. Ya. Enggak? Naam. Wa hiya al-mawatin al-mu'adda lis-salah. Masjid-masjid yang dikenal dengan rumah-rumah Allah, al-mawatin, tempat-tempat al-mu'adda lis-salah, yang memang disiapkan untuk salat. Wa hiya ahabbu al-bika ila Allah. Di mana masjid-masjid itu adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah. Naam. Masjid walaupun kecil, kalau memang yang membangunnya untuk masjid. Ya. Kadang-kadang kalau kita istilah Indonesia ini, sebenarnya masjid walaupun diistilahkan musalla. Ya enggak? Kita di sini beberapa masjid yang mereka istilahkan orang Indonesia musalla. Kalau dalam syariat, musalla itu adalah tempat yang lapang, musallat id, musallal jenazah. Ya, bukan berupa bangunan. Kalau kita di Indonesia, orang bilang musalla itu pikiran kita itu mesti-mesti agak kecil ya, yang biasanya untuk jamaah di lingkungan itu. Iya, yang tidak ditempati salat Jumat. Nah, itu istilah pada umumnya masyarakat di Indonesia. Tapi kadang kalanya, kadang musalla diartikan ruang salat. Antum biasa lihat di warung-warung tertulis apa? Musalla. Dari apa tempat memang? Karena mungkin dekatnya SPB itu dari masjid, masjid itu masjid seperti di Tomoni itu tikas. Yang punya mungkin tempatnya sepatah itu dari masjid jamaah itu masjid seperti Tomoni itu jelas. Nah, membangun diri kita cuma wajib perhatikan kalimat istilah musalla. Nah, yang di SPBU kali lagi seperti Sorak. Di ketika itu muslimat Pak itulah musalla. Itu SPBU sekitar lagi sekolah di Sorotro hanya musalla. Itu Allah ruang orang yang bangunnya. Anda jual, saya jual, situ jual, saya jual, saya paket. Nah, orang bangun, nah, saya dia jual, semua itu orang, itu paket. Angin. Nah, ini masjid. Masjid tapi yang orang membangun saja tidak menemani masjid. Aku masuk ruang, salat, yahid. Masjid, orang membangun saja tidak menemani masjid. Kata aku, Allah, kolak. Apa orang diarahkan ke situ? Atas besar. Kenapa orang akan bertanya soalnya? Kata di situ masjid. Adapun membuat khusus jamaah di situ supaya untuk masjid tak ada cabal kaum muslim meninggalkan jamaah kaum muslim memutus hadis ini yang memecah ya, kalimat imin Allah di al-kadika aku imin istil musol di sebagai tempat kadang itu bermakna masjid kan musol berarti agak kecil ukuran ada isang yang musbati sholat disebut tapi yang masjid yang kala dia namakan masjid yang rupu masjid lu katakannya di tempat laju kadang itu masjid musol dia itu niat sholat maksudnya lu seperti kata musol di warung ada terkadang musolnya lah Allah itu ruang ruang suci siapa ini yang berhafir pas rumah di situ ada tahu tulis sholat sholat itu sholat nah mungkin yang saya mana lewat dia sebab udah di kata sholat dia sudah di situ itu terdapat nah ya sholat di kadang ini yang dia jadi akan dihakam ya itu waktu itu meninggal di sana sholat masjid umus sebagai sholat wa marah pak adik wa itu pada itu masjid bekar masjid umum ya bisa untuk adik apa apa kita jemaah gitu ada masjid mereka maksa masjid itu kalau dengan tanya tidak bersama ala juga itu dia memang bilik kalau bilik itu masjid BU masjid Tamina Tamina kalau kita minta betul itu bukan tanya mujiz tidak ya bukan sepertinya ini yang saya bawa itu ya kasih orang punya dua ilah sepun punya wasa orang tertentu di sini orang tamin lalu nah hanya itu ya bila kita itu ya kadang orangnya untuk mereka nah lari begini di situ kalanya nah mereka dipaksakan itu awal ini habis itu musalah sebagai sholat guys artinya kawan mungkin cakap masjid dia tidak cita tinggi untuk kerohannya riau dan yang bersolat pas atau pas dia musa bisa dia bilang solat ya itu ya. Pun menang tu itu masjid itu maksa tak masjid aneh orang kalau hari kita dia juga tak solat di situ anda menghadap itu masanya ya cuma masuk saya itu solat saja yuk apa anda tidak kok sih madu kalau anda orang tak itu masjid maksa sudah sendiri kalian bawa macam ke sana tu ada bawa muha orang itu solat sih berjamaah makan tinggal ke masjid orang masjid itu kemudian ramai tempat itu membuntakan dan beribu masjid menimpa imam masjid sendiri kau dimin menamai pengusaha ruang semena bagi paksa diri ya mas ada orang yang punya sendiri sebenarnya kalau lalu jumalat dia juga tidak berani pula di situ ya nah hari dia tidak mereka yang sampai terlalu cepat di masjid umum ya kalau seperti ada terus akhir jumat cepat itu di umum waktu kelas malam ada juga di situ ada hanya seperti itu jadi kalau dia juga anda sholat nah kalau saya jadi kata beliau Allah. Hiya ahabul biqad Allah. Masjid adalah hiya ahabul biqad Allah. Dia paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum terkait dengannya adalah seperti salat. Tempel masjid yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hukum yang hukum yang terkait dengan musallat yang setepas di ruang. Yaitu masjid, perumah, sebagai warung. Mereka pun ikan musmullah. Istilahnya yang kita ayahkan di video utama. Di warung salat, warung salat, di warung salat. Ya nama kata Allah. Sami tahir kata kecil itu PBU tadi. Mula cuali ruang mungkin ketemu di ada olah di situ di kemas bukit bahu salat di situ dia mungkin masih di situ memang dia itu masih terang di yang di luar tidak betul tempat itu masih masih cina apa itu memang bikin lah di situ ya itu tapi itu bukan apa salat salat nasik jangan kena lupis di musuhnya ruang salatnya kemudian tinggal kecil yang di lupis orang tidak betul arah ke luar itu Allah katanya meninggalkan masjid di luar itu. Itu benar. Kalau mengatakan ada bid'ahnya sama. Liu ada bid'ah. Kalau dengan sakral kita akan orang bid'ah itu tabar ruang sholat meninggal sholat di masjid hititnya hukum muslim. Dengan jangan jangan sampai tidak atau ke situ ke ruang sholat meninggalkan masjid kaum muslimin jangan kita bikin bid'ah. Iya. Mereka jangan sakral meninggalkan masjid. Indahnya kalau yang tersirikan maksud masyarakat di sini itu mengatakan sholat itu masjid. Nah, memang beda apa? Dia mereka bukan di pulau pusit. Mereka mengatakan masjid. Karena memang apa? Itu masjid. Wuiya buyutun adhinallahu atruh yudhkafiyahmu. Rumahi rumah yutun adhinal khilapan ketakawa yujid beratullah asmullah. Apa aru nyandar apa pemulisa ini kan pemulisa piut piut nama wabu yut adi Allah banyak turun kenapa tukar kihas ya mulia ia yesun ayat Allah salantam wajud hari kipi salmu salal nazar musalid it ruang gelap buka mus dalam hadisnya Nabi salam musalid kerja nak orang gelap masih bilang kalau leham tu terbuka musalid it ya pas it saya musalid masih nazar pangap pasal nazar sol dia jadi terkubur latih di sampai Nabi Musallam jad tempat majana ya tidak di perkutukan majana tersebut wajib takut hadih saji makotin ibadat dari wajib itu anda mesti menahan termasuk sebagai tempat orang teribad ibadah Allah semata dan wajib kita jadi di dalamnya pada masjid ya sebut ke tempat tubar tidak boleh kepada menguasakan boleh beli dalam barang-barang apa kita hilang pun jadi si barang-barang yang hilang yaitu masih bukan tempat nah main pola main pola bukan nah masjid tempat anak boleh main masjid alba atau saja masjid apa mereka bola kalau nah mana kan yang ruangan di situ apa tempat anak bola masjid lah main nah ini bukan ruang tidak boleh melakukan sesuatu la selain kepihak Allah tidak boleh itu berhukum adalah suatu la yusufi'u li'illah pada Allah itu benar iba boleh yahmul di dalam yaqub ahdu ya syi'u gairin la ti'anna biha al-salatul la tidak memfibang zalikannya Allah melakukan orang yang melakukan al-adhan li'anabi la'allahu yahuda wa'ana masyarakat ala karna tahap nanti kubu'alaka ambiya'ihim kajit malakna Allah orang-orang nasuri dan orang mereka itu kenapa orang burat bin nabiya'ika masagai Allah masnat tempat ada Yahudi nasar yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid apa rakyat ibadah hadha wakilul yahudu wa nasara nabi alaih salatu sana mengabar wasaid wa ahli mikna itu terlebih perbuatan dengan orang nasara Yahudi dan sana dan nabi wanaha wasandam di akhir mengayakan bahwa yang dan nabi masuk melarangnya untuk yang mukanya nasara hidup dia wa ana asa krikil mawihai beliau nak kalau masakan kita mau aku isolasi salam beliau oleh dia wapi abdah fatih saat nama karena sebelah patul kan mari kita ke kusan ramas kau jid ansabnya tahu sungguh ada orang inumkan kan kau memungkinkan ya tuburan tuburan sebuah ramas jaji ke tempat sesuai orang sebelum kian jadi aku kubur masjid bagaimana dijadikan tempat salat, tempat berzikir Al-Qur'an. Kubur tidak boleh, masjid ikan tempat salat. Jadi bukan baca apa berzikir, bukan tidak membaca Quran. Itu pun itu soal biasa. Tempat ada sebagai Quran datang kuburan bukan bawa Al-Qur'an. Ya mati, walaupun surah surah baca saya sih. Kan orang ke kuburan, bang. Datang ke sana itu bukan salat surah ya. Kata itu bang. Nah, saya coba datang ada beri kuburan. Ya, jadi saya kurang pulak ke kuburan itu bukan salat. Kecuali salat bang. Amnai dalam kubur mana kuburan jenah tempat kecuali jenah kalau sampai sana semua ni. Nah, yang ke dalam apa yang dah aku dah jenbas sama kesatikan merangu itu mah di mana yang anak tinggal yang mahal dulu kumpul tanpa biasa tahu bisa soal sih kamu dicitokkan nitanya jadi baru hari tahu mak menikmu muda di kubur lama dan sholat pada ketua Nabi salam kenasar besok hari boleh tak boleh pun sholat lagi yang adanya ku sujud boleh ku kajian di persepuran area ada kubur yang baru sujud ham tidak dia menghadilah ke depan di kuburan aku pun tidak yang jelas dia pekuburan baik dia menghadap ke kubur pun ya rasa real ala ibu bangka tabla kan takhidu kubur sajid tahu ilang wasanya orang soal kalian nama jadi kena kubur itu mungkin masjid takjid dan kubur masjid kata saya mengatakan rakhab wallah orang kaya kubur mpuh menjadi kubur api sebagai akil masjid dan ucap ini kata rakhab pada sada yang liuluhu bahwa mu'min siya mau ambil ufal ini takhid kubur sajid adbel janganlah menjadi kubur tinggal sebagai masjid masjid la fa'in hatatan hadulukum an ramasrik sesungguh kajaknya kalian memberikan kemularan sekalian untuk setiap aku kajit fa'ini aku mengulani salat ke Nabi karena sesolah aku hanya mengatakan aku mengkali tadi malah akhirnya muslim wa yakutullah salat al-yahu juga wa nasa'in salatu salam kaka Allah ma'anat di orang yakuni dan humus orang nara anak kita ala lukubi wa ambiara masjid ya anda di orang kubur yahu Nabi orang mereka sah ia bagi mahadus akurah ayin Najid, ya kalau menjadi kuburan pernabisan dia, Nabi mereka dilarang datang untuk sebanyak masjid. Jika tentang kuburan saya dari mereka lebih pertama untuk saja, dilah kita jadi kecil. Dan maka itu kuburan dan apa baca, si masjid utara saat itu. Susah, ya kira nah, betapa ya masjid saat ini kubur. Betul ini berada dalam masjid. Ya, biasa, kita lihat, ya telah kuburan, betul, di dalam masjid. Kau ada pernah ke Polmas, Polman. Sang pernah lihat di sisa sungai sekarang sih. Ba, kalau yang pernah Pol di kecamatan Campian, kalau sudah masuk atas citra sudahnya ada tiga kuburan. Saya ikan pernah lagi. Kita sholat masjid itu hanya ada tiga kuburan. Jika sujud, ingat berkuburan. Ketiga tiga jadi. Ketika kita patuan para ulama ini berdilihat kuburan yang lebih dahulu dan di separa rumah masjid dibongkar. Kalau kuburan tapi tidak waktu masjid lebih dahulu itu baru masjid yang datang. Mayat kalau kubur di masjid itu yang lebih dahulu kuburan dibongkar itu pindahkan di depan palingkan. Ini masjid tanya mayat ulama di kubur itu dibongkar dipindahkan ke tempat tempat rumah kita. Jadi kuburan di sebagai tempat lagi di jalan. Masya Allah. Buatkan tempat khusus. Artinya kurang, kurang yang tempat apalagi kau majikan sebagai dibuat tempat khusus, tempat apa kreatif bisa mereka nak sebagai di kereta regi, kirik tempat kereta sih kata yang mereka mai sebagai bisa lingkali paling itu sih, bisa lingkurik itu apa ke bid paling tidak, nah paling di situ tidak. Wallah alam selanjutnya ada di jilis tahu Allah Allah tanya masih aku di majlis berikut subhanallah.